gadis ayu buat belia selalu rindu dalam majelis sering bertemu budi bahasa penawan kalbu. Siti Hada membuat jiwa merasa rindu. Siti Hada bermadah indah, cekap berani, putri bujangga, bena bangsa kan di negara, teguh imannya, bergaul mesra. Oh, Siti Hada, putri sayangnya, mesra manja. Siti Hada bermadah indah, cekap berani, putri bujangga, pena bangsa kan di negara, teguh imannya, bergaul mesra. Sekali